Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Jumat 29 April 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Ilham. Pemkab Aceh Besar serahkan anggaran pilkada 42 miliar rupiah. Tarmizi Akarim jadi khatib di Masjid Raya Aceh sepakat. Polisi sebelum salam tangkap pelaku sodomi anak di bawah umur. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun petugas reserse kriminal Polsek Penanggalan Polres Aceh Singkil meringkus seorang yang diduga pelaku sodomi terhadap anak berusia 11 tahun. Pelaku sudah ditangkap atas laporan orang tua korban dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Singkil AKBP Muhammad Ridwan hari ini. Dari Subulu Salam, Khalidin melaporkan. Menurut Kapolsek Ibtu Agus, pelaku berinisial J sedangkan korbannya berinisial IR, penduduk salah satu desa di kota Subulu Salam. Peristiwa bejat itu terjadi pada Jumat lalu, namun baru dilaporkan ke polisi pada Rabu kemarin. Ibu korban baru melaporkan kasus ini karena menunggu sang ayah pulang dari luar daerah. Dikatakan kejadian tersebut bermula saat korban disuruh sang ibundanya menemui pelaku untuk menyampaikan agar memanen tandan buah segar kelapa sawit mereka. Sesampai di kediaman pelaku, korban menyampaikan pesan sang ibunda dan setelahnya langsung beranjak pulang. Tapi tanpa diduga, pelaku lantas memegang korban dan menyeretnya ke dalam kamar. Selepas kejadian itu, korban meronta dan akhirnya berhasil kabur hingga melaporkan perlakuan yang dia terima. Sederalun Irjen Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Akarim mengisi khutbah salat Jumat di Masjid Raya Aceh Sepakat, Medan hari ini. Kehadiran Tarmizi di atas mimbar atas undangan masyarakat Aceh di Medan. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Selama ini mantan PJ Gubernur Kalimantan Selatan itu memang sudah beberapa kali memberikan ceramah salat Jumat. Dalam khutbahnya, Tarmizi mengajak jemaah kembali mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering mengabaikan fenomena alam, misalnya hujan. Ia berharap kemunculannya di Medan tidak dikaitkan dengan rencananya maju dalam Pilgub Aceh 2017. Sederalun pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyerahkan anggaran pilkada senilai 42 miliar rupiah. Prosesi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dari Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah kepada Ketua Komisi Pemilihan Independen Aceh Besar Cut Agus Fatilah berlangsung di Hotel Noris Lambaru hari ini. Dari Banda Aceh, Asnawi Ismail melaporkan. Penyerahan anggaran pilkada serentak Bupati Wakil Bupati Aceh Besar senilai 42 miliar rupiah ini merupakan yang pertama di Aceh. Seperti diketahui, Pilkada Bupati Wakil Bupati Aceh Besar yang digelar dan berlangsung serentak bersama Pilkada Gubernur Wakil Gubernur dan 18 Kabupaten Kota di Aceh. Pencoblosannya dijadwalkan pada 15 April 2017. Sederalun diduga akibat serangan jantung seorang tahanan Polres Aceh Timur atas kasus illegal logging bernama Maswan Silalahi, warga desa Aik Batu, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, meninggal dunia di RSUD Dr. Zubir Mahmud Jumat siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman menyebutkan kronologis meninggalnya Maswan Silalahi berawal pada Jumat pagi sekitar pukul 9 WIB. Korban bersama tiga tahanan lainnya dibawa oleh Kasat Tahti Aibtu Abdul Rauf dibantu tiga personel untuk membuang sampah dari tahanan serta mengambil air minum isi ulang ke kantin di belakang Mapolres. Kemudian Maswan mengeluh masuk angin di bagian dada kiri. Selanjutnya Kasat Tahti memberikan obat berupa minyak gosok, kemudian Maswan muntah. Setelah itu dia merasa sedikit baikan, kemudian Maswan duduk dan makan lagi. Tapi 5 menit kemudian, Maswan muntah lagi sehingga tidak sadarkan diri. Kasat Tahti memanggil Dotkes Polres Aceh Timur untuk memberikan pertolongan pertama dan kemudian membawa korban ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Tapi naas nyawa korban tidak dapat tertolong lagi. Menurut hasil pemeriksaan dokter, korban didiagnosa memiliki penyakit jantung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun pihak Kejaksaan Negeri Melabuh menyatakan Tengku Munirwan tersangka kasus dugaan korupsi dana Baitul Mal Aceh sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh 2 hari silam untuk menjalani proses persidangan. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Tersangka sudah diboyong ke Banda Aceh dan ditahan di Rutan Kaju Banda Aceh. Saat ini pihaknya menunggu penetapan jadwal sidang. Menurutnya, tersangka dibawa ke Banda Aceh setelah sepekan terakhir ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Melabuh. Seperti diberitakan, mantan Kepala Baitul Mal Aceh Barat Tengku Munirwan sejak 22 Februari 2016 ditahan penyidik Polres Aceh Barat terkait kasus dugaan korupsi dana Baitul Mal Kabupaten setempat tahun anggaran 2010-2011 senilai Rp567 juta. Rupiah. Kasus tersebut mulai diusut Polres Aceh Barat akhir 2014 dengan total anggaran 5 miliar rupiah. Sedaralun gembong narkotika asal Indonesia yang telah dipidana mati, Freddy Budiman, kemungkinan dapat lolos dari jerat pelaksanaan eksekusi tahun ini. Peninjauan kembali yang diajukan Freddy atas kasusnya menjadi alasan munculnya kemungkinan tersebut. CNN Indonesia melansir, menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, pelaksanaan eksekusi tahun ini hanya akan dilakukan terhadap para terpidana mati yang sudah jelas status hukumnya. Karena PK Freddy masih dalam tahap pembahasan, maka ada kemungkinan eksekusi terhadapnya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain Freddy, status terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso juga masih menggantung. Pasalnya, hingga saat ini belum ada putusan dari pengadilan di Filipina untuk kasus yang melibatkan Mary. Sedaralun Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin penuhi panggilan Kejaksaan Agung terhadapnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumatera Selatan pada 2013 lalu. CNN Indonesia melansir, berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, Alex datang ke Gedung Bundar Kejagung pada pukul 14.22 WIB. Ia datang seorang diri tanpa didampingi pengacaranya yang sudah terlebih dulu hadir di kantor lembaga Adiaksa. Susilo Ari Wibowo sebelumnya berkata bahwa kliennya tidak tahu keberadaan praktik korupsi pada penyaluran dana hibah dan bansos di Sumatera Selatan 3 tahun lalu. Susilo bahkan berkata bahwa pencairan dana bansos dan hibah di Sumatera Selatan tidak dilakukan oleh Alex. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 29 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.